Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalim tasliman kathira. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada program kajian tafsir Sya'rawi penyejuk hati, pada pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala Musa liqawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajl. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang budiman, mustami'un al-kiram, kembali dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Bani Israel. Namun berbeda dengan ayat sebelumnya, pada ayat ke-54 ini Allah memberikan peringatan yang keras melalui Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel. Peringatan keras ini sesuai pula dengan tindakan yang dilakukan oleh Bani Israel, yaitu melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah dengan menyembah anak lembu. Nah, yang menarik pada pagi hari ini kita mencoba untuk melihat sejarah daripada anak lembu ini. Di dalam tafsir Sya'rawi dijelaskan bahwa yang membuat anak lembu ini, atau yang aktor intelektualnya adalah yang bernama As-Samiri, atau nama lengkapnya itu adalah Musa As-Samiri. Ia dilahirkan ibunya di padang tandus. Ketika ibunya meninggal, Jibril lah yang memelihara dan mendidiknya. Jadi Musa As-Samiri ini termasuk orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan. Kemudian Jibril datang kepadanya dengan mengendarai kuda dan membawa seluruh kebutuhannya, baik makanan maupun minuman. Musa As-Samiri melihat kuda Jibril menjatuhkan debu setiap kali berjalan di atas tanah. Debu yang jatuh itu berwarna hijau dan berkhasiat bagaikan pupuk. Setiap debu yang jatuh ke tanah akan menumbuhkan tanaman di atas bumi yang tandus tadi. As-Samiri melihat kejadian ini meyakini bahwa tapak kuda daripada Jibril itu tadi memiliki kelebihan. Maka ia mengambil bekas tapak kuda tersebut dan meletakkannya pada anak lembu yang telah dibuatnya terbuat dari emas, di mana kita ketahui bahwa emas itu adalah hasil curian. Nah, kemudian ketika debu itu atau tanah itu dimasukkan oleh As-Samiri ke dalam perut anak lembu yang dibuatnya dari emas itu, tiba-tiba lembu itu melenguh atau bersuara. Inilah sekelumit daripada sejarah panjang dari kisah anak lembu itu. Yang menarik adalah bahwa di sini Allah subhanahu wa ta'ala menolong orang-orang yang berbuat jahat. kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Samir ini adalah perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, tapi Allah menolong. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun orang jahat itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pertolongan itu lebih sebagai cobaan bagi para dai yang akan mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya, Pak Ustadz, di sini lanjutan dari kisah yang Pak Ustadz sampaikan tadi akan mengarah kita kepada bahwa taubat yang harus disampaikan oleh harus dilakukan oleh penduduk pengikut Musa yaitu Bani Israel dengan cara membunuh. Bagaimana kisah pembunuhan ini? Iya, jadi karena begitu besar dosa yang mereka lakukan yaitu syirik, dan di dalam Al-Quran juga telah ditegaskan bahwa Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada syirik. Nah, karena dosa itu begitu besar, maka selayaknya untuk bertaubat mereka harus membunuh diri mereka. Begitu. Maka ketika itu Nabi Musa mengumpulkan para hamba-hamba dari penyembah anak lembu itu dan menyuruh mereka berdiri dan untuk membunuh diri mereka sendiri. Namun ketika itulah kemudian Nabi Harun datang dan melihat dan beliau menangis, tidak sanggup. Karena kita ketahui bahwa antara Nabi Harun dan Nabi Musa ini ada dua sifat yang sangat berbeda, Ustaz. Kalau Nabi Harun itu orangnya sangat perasa, begitu. Sensitif. Ya, sensitif. Kalau Nabi Musa ini tegas dan keras. Bahkan di dalam sebuah hadis yang menurut Al-Imam At-Tabrani itu adalah bagian daripada Israiliyat, karena kerasnya Nabi Musa ini sampai bulu dadanya itu seperti paku. Jadi kalau dia pakai baju, bulu dadanya itu keluar begitu dari bajunya itu. Begitulah yang menariknya. Jadi ketika itu Nabi Harun menangis dan karena melihat akan banyak sekali orang wanita-wanita yang akan menjadi janda dan anak-anak yang akan terlantar, dan kemudian dia menangis ke dinding, sebuah dinding yang itu kemudian menjadi dinding ratapan yang sampai sekarang ini menjadi tempat yang sangat suci bagi orang-orang Yahudi. Jadi apa betul-betul bunuh diri dan mati itu, Pak Ustadz? Atau sekedar perasaan menyesal saja seakan-akan mati kemudian hidup lagi, atau bagaimana nih, Pak Ustadz? Pada hakikatnya ini syariat bagi orang Yahudi. Jadi mau betul-betul harus membunuh diri sebenarnya. Bunuh diri, matilah satu harus generasi itu ya. Iya, artinya harus mereka melakukan membunuh diri, atau kalau dalam tradisi orang Jepang itu kan harakiri kalau dia berbuat sesuatu kesalahan, gitu ya. Jadi di sini Allah menyuruh mereka untuk membunuh diri mereka. Karena apa? Karena begitu dosa besar yang mereka lakukan. Tetapi itu tidak terjadi dan syariat itu kemudian tidak menjadi berikutnya, tidak berikutnya dilakukan. Jadi ada masa bahwa bunuh diri itu merupakan suatu kewajiban sebagai penembus dosa. Iya, betul, begitu. Satu tapi itu masa tidak saja. Iya, tapi itu tidak terjadi untuk berikutnya. Dan selanjutnya bunuh diri itu bukan merupakan dosa besar, malah terbalik. Saya melihat dari sisi lain, Ustadz Ardiansa, ada hal yang menarik di sini. Kenapa disuruh bunuh diri? Lihat dari si psikologi karakter mereka. Ini memang cocok itu hukuman. Karena apa? Setiap kali bersalah dimaafkan, setiap kali bersalah dimaafkan, tepat kesalahan yang sangat besar, inti harus bunuh diri. Kenapa? Supaya selesailah inti berbuat seperti ini. Tak ada yang lagi berbuat setelah itu. Satu generasi habis sudah. Biar tidak ada korupsi lagi. Iya. Tapi yang sangat ironisnya, generasi di bawah mereka juga berbuat yang sama. Allah. Walaupun kakeknya sudah dibunuh atau bunuh diri dengan alasan taubat. Tapi cucunya juga enggak mengambil pelajaran dari generasi sebelum mereka. Iya, jadi rupanya pembangkangan itu sudah budaya Yahudi gitu ya. Iya, karakter tertentu bagi mereka. Iya, jadi para pendengar yang berbahagia, di sini juga Allah sebenarnya sudah memberikan mengapa itu harus mereka bunuh diri. Karena Musa mengatakan dzalikum khairul lakum inda bariikum. Artinya apa? Bahwa itu memang yang terbaik bagi mereka ketika bertobat kepada Tuhan mereka. Artinya memang tidak ada jalan yang lain seperti ditegaskan oleh Ustaz Anafi tadi. Memang yang pantas bagi mereka adalah mereka menghukum diri mereka sendiri. Karena kita ketahui bahwa pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 49, 50, 51, subhanallah, Allah sudah cukup banyak memberikan kenikmatan. Cukup toleran. Iya, sudah cukup toleran begitu. Jadi ini merupakan puncak dari sebenarnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Kita bisa bayangkan betapa mereka itu